Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوان والأخوات رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kita dipertemukan dalam kesempatan yang penuh kebahagiaan dan kegembiraan ini tidak lain dan tidak bukan tujuan dan maksud kita bermajlis duduk bersama di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini adalah untuk mengharap berkat, rahmat dan keridhaan-Nya. Pada kesempatan siang hari ini, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyimak sebuah kisah untuk menggambarkan hamba-hamba pilihan. Agar kita mengetahui bahwa di atas permukaan bumi ini masih ada dan pernah ada orang-orang yang memandang dunia dengan serendah-rendahnya. Pelajaran semalam ini penting agar kita terdidik untuk tidak menjadikan dunia sebagai tujuan akhir kita. Kita ini penting untuk belajar dan dengar agar kita memahami tentang hakikat dunia dengan tujuan agar kita tidak termasuk menjadi budak-budak dunia. Barangkali kita semacam ini, wallahu'alam bishawab, apakah mampu terulang lagi di dalam sepanjang sejarah manusia. Akan tetapi minimalnya kita pernah mendengar cerita yang sesungguhnya pernah terjadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita mengambil pelajaran dari kisah yang akan kita sampaikan ini. Kisah ini ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diceritakan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala dengan sanad yang sahih, karena rentang waktu antara beliau dengan yang menyampaikan cerita, rentang waktu antara masa kehidupan beliau dengan masa ketika kisah ini terjadi sangatlah pendek. Beliau sebutkan cerita ini dalam kitabnya Sokhwatu Sokhwa, yaitu orang-orang yang terpilih suci yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini diceritakan kembali oleh seorang ulama ahli ibadah yang bernama Abdullah Ibn Faraj rahimahullah. Abdullah Ibn Faraj Al-Abid rahimahullah. Kata Al-Faraj: اكتشفوا إلى صانع يصنع لي شيئا من أمر الرزا جريم. Kata Al-Faraj rahimahullah, suatu hari saya memerlukan seorang tukang batu untuk mengerjakan beberapa hal yang terkait dengan bangunan rumah. Fa'ataitu suha faja'altu arnutus hamna'a Kemudian saya pun datang ke pasar untuk mencari siapakah orang yang tepat dipilih untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Sama di pasar, ada lokasi untuk melakukan akad jual beli. Apakah yang diperjualbelikan adalah barang atau jasa? Maka kita melihat sering di pasar ada kuli, tukang bambu, tukang kayu, buruh, kasar, pekerja serabutan. Sejak zaman dahulu yang seperti ini sudah ada. Mereka yang butuh pekerjaan, butuh penghasilan, mereka duduk berkumpul di pasar untuk menawarkan jasa mereka. Al-Faraj rahimahullah datang ke pasar untuk mencari siapa orang yang kira-kira tepat untuk kemudian dibawa pulang ke rumah mengerjakan pekerjaan rumahnya. Fa'idha fi awalihim syaqqun musfarrun baina yadayhi zabidun jabir wa kullu wa 'alaihi jubbatun suf wa mithlun suf. Dicari-cari Al-Faraj di kumpulan orang-orang yang menawarkan jasa tenaga, ternyata ada yang paling belakang, seorang pemuda yang warna kulitnya kuning-kuningan pucat, tetapi ia membawa sekop yang cukup besar dan keranjang, alat untuk bekerja. Mungkin ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kisah ini pernah didengar, pernah dibaca. Tetapi tidak ada salahnya kita mengulang kembali. Ternyata di paling ujung, di paling belakang ada seorang pemuda. Warna kulitnya kekuning-kuningan, putih. Tetapi sebagai bukti bahwa dia adalah seorang pekerja, dia bawa alat-alat kerjanya, yaitu sekop yang cukup besar di dalam kerjanya. Pakaiannya adalah jubah yang terbuat dari suf, kain wol kasar. Wamin garu suf, dia pun mengenakan sarung yang terbuat dari kain kasar. Fakultu lahu karma tuqala, saya datangi anak muda itu, kata Al-Faraj, lalu saya tanyakan kepada dia, apakah kamu juga cari kerja? Anak muda itu menjawab, iya. Untuk dikam pada bikin hamil badan. Kemudian saya tanya, berapa upah yang kau minta? Jawab anak muda itu, 100 dirham. Dan ditambah 1/6 dirham. 1 dirham plus 1/6 dirham. Kuntulah hukum, kata tanda. Kata Al-Faraj, sepakat. Upah sehari untuk kerjamu 1 dirham plus 1/6 dirham. Ayo ikut saya. Akan saya tunjukkan apa yang harus kamu kerjakan. Qala ala syarif wakil. Kuntulah hukum. Serampangan besar upah untuk kerja yang akan dia lakukan. Anak muda itu ternyata masih menyampaikan, tetapi masih ada syaratnya. Kata Al-Faraj, apa syarat yang kau ajukan? Kalau tidak kena waktu zuhri, wa adzan al-muadzin kharajtu, wa tatahartu wa shallaitu fil masjid jama'atan thumma rajaitu. Fa idza kana waqtu al-'ashr fa kadhalika. Kata anak muda itu, saya mengajukan syarat. Nanti kalau saya sudah bekerja untuk kamu, waktu zuhur tiba, muadzin memandangkan adzan, saya akan keluar tinggalkan pekerjaanku, suci, kemudian sholat di perjalanan, barulah setelah itu saya kembali ke pekerjaanku. Anak muda itu melanjutkan. Jadi kan juga kalau tiba waktu sholat asar. Sholat asar, muadzin memandangkan adzan, saya akan keluar dari pekerjaan, saya tinggalkan pekerjaan itu. Saya akan bersuci, berwudu, lalu melaksanakan sholat di masjid secara berjamaah. Kul rumah. Kata Farad, oke. Baik. Syarat itu setuju. Fakal marahi mencikkan nanti. Fawakaftuhu ala marayakunu min mawzihin ila mawzihin. Akhirnya alhamdulillah itu saya bawa sampai rumah. Kemudian saya tunjukkan pekerjaan yang harus dia lakukan. Memindahkan batu. Memindahkan bahan-bahan material bangunan dari satu tempat ke tempat lain. Fasyadda waqatahu kemudian dia ikat sama tinggalnya. Waja'ala ya'mal. Kemudian dia mulai bekerja dengan semangat. Wa la yukallimu syirik. Anak muda itu tidak satu patah kata pun yang dia ucapkan. Dia tapi bekerjanya luar biasa. Hatta idza azana al-muhaddin lil-dhuhri qala ya Abdullah qad azana al-muhaddin qultu shahr fa taraja fa salla. Terus bekerja seperti itu sampai muhaddin mengumandangkan azan salat zuhur. Anak muda itu berhenti kemudian mengatakan kepada Abdullah, muhaddin sudah mengumandangkan azan. Artinya diingatkan, syarat saya mau bekerja dengan kamu asalkan tetap kalau salat setelah tiba, saya akan mengajarkan sholat. Kata Al-Kharaj, silakan. Kemudian anak muda itu keluar, meninggalkan pekerjaannya, sambil dia sholat. Alam marawya al-amillah al-bam amalan jayidan ila al-Rasulullah. Selesai sholat, dia kembali. Bekerja lagi, dan luar biasa pekerjaannya. Sampai waktu sholat asar ini. Salam azan muhadzin falah ya Abdullah dan azan muhadzin kullu syahr. Bekerja terus sampai muhadzin mengumandangkan azan salat asar. Kemudian anak muda itu mengingatkan Abdullah, ini azan sudah datang. Saya bilang kepada dia, silakan. Fakharaja fa shalla thumma raja'a fa lam yazal ya'mal ila akhir. Selesai salat asar dia pun pulang kembali ke pekerjaannya sampai akhir petang. Menjelang malam, kemudian itu selesai. Kawasan tulang itu jawab ujian tahun. Kemudian saya berikan untuknya upah kerja ini. Satu dinar. Plus, ya berapa? Sekitar 6. Maka ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dari dua paragraf ini, ada pelajaran penting yang diambil dan yang bisa diambil. Bahwa orang muslim ketika memilih pekerjaan harus benar-benar wajib. Bukan sekedar jumlah gaji yang dia cari. Bukan fasilitas-fasilitas yang diharapkan. Tetapi dia memilih pekerjaan yang memungkinkan baginya bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna, dengan tenang. Ini titik poin yang besar di dalam kita memilih pekerjaan. Kalau kita kerja di sana, bisa nggak sholat di sana? Kalau kita sholat di sana, bisa nggak kita diri luar biaya dan berarti ke orang tua? Kalau kita bekerja di sana, apakah agama kita akan terjaga? Apakah justru dengan agama yang kita teguh memegangnya, kita bersemangat untuk mengamalkan dan mewujudkan yang kita akan dimusuhi. Meskipun permusuhan karena agama yang kita pegang, yang kita amalkan, itu pasti akan selalu ada. Tetapi tentu ada bentuk ikhtiar dan usaha dari kita meminimalkannya. Percuma kita kerja di sebuah tempat, misalnya gaji, bisa. Tapi subhanallah, sama sekali tidak ada kesempatan bagi kita melaksanakan sholat berjamaah. Pekerjaan yang tidak berberkah. Pekerjaan yang tidak akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita takut kepada atasan kita. Meninggalkan pekerjaan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sementara dalam kesempatan yang sama kita tidak takut kepada zat yang menciptakan atasan kita. Sholat berjamaah itu penting ya. Kerja di hotel, kerja di pabrik. Apa kerja di mana saja? yang tidak memungkinkan bagi kita untuk sholat berjamaah. Jangan pilih pekerjaan. Jangan pilih pekerjaan. Seperti yang ditunjukkan si pemuda yang beriman, pemuda yang alim, mengerti agama. Dia mau bekerja dengan upah seperti itu, 1 dirham plus 1/6 itu pun dengan syarat dia dibebaskan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Hari itu selesai. Anak muda itu pergi membawa upah yang telah dia dapatkan dari Al-Faraj. Rahimahullah. Falamakan rada iyam jittajdu ila amalin faqalat li zawjati utrubna adharika sahih asyam fa'innahu qabna sahana fi amalin. Beberapa hari kemudian, saya membutuhkan seorang pekerja lagi. Karena ternyata pekerjaan itu sifatnya harian. Upahnya pun harian. Butuh seorang pekerja, istriku menyampaikan usulan. Wahai suamiku, cari pagi si pemuda baik hati. Karena ternyata dia betul-betul bagus pekerjaannya. Dikatakan istri, luar biasa kan? Kalau kita profesional dalam bekerja, kita akan selalu dikenal, meskipun bukan itu yang kita inginkan, dikenal oleh orang. Kita akan mendapatkan kepercayaan, sesuatu yang sulit untuk kita temukan pada masa akhir seperti ini. Dipercaya, ternyata dia berkhianat, mendapatkan jabatan, ternyata kita lakukan jabatan itu. Maka kita bisa melihat si pemuda pekerja itu, subhanallah, meskipun hanya sekali sehari dia bekerja, tetapi hasil pekerjaannya sangat-sangat istimewa. Ternyata oleh yang mengupahnya selalu ingat. Kata istrinya, wahai suamiku, cari lagi pemuda baik. فَجِبْتُ السُّوْفَ فَلَمْ أَعْرُ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقَالُ فَاسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ الْمُسْفَرِ الْمَشْهُورُ الَّذِي لَا رَبُهِ إِلَّا الَّذِي لَا تَرَبُهِ إِلَّا إِنْ سَبْتِهِ إِلَّا سَبْتِهِ لَا يَجِدِهِ إِلَّا وَحْدَ فِي أَحْرِنَا تَمْتَرَفُ. Maka kata Al-Faraj rahimahullah, saya pun kembali datang ke pasar. Cari-cari di pasar, pemuda itu ternyata tidak terlihat. Akhirnya Al-Faraj bertanya kepada orang-orang yang biasa berkumpul di pasar tentang si pemuda itu. Kata mereka, yang saat itu berkumpul, engkau bertanya kepada teman, engkau bertanya tentang seorang pemuda yang warna kulitnya pucat, bukti sekuning-kuningnya. Katakan, orang itu, anak muda itu, tidak akan melihat kecuali dari satu saja. Dia bekerja hanya hari Sabtu. Selain Sabtu, tidak akan melihat. Engkau cari kemanapun, dia tidak akan muncul. Bekerja hanya hari Sabtu. Itu pun kalau sudah hari Sabtu, dia duduk, panggang. Kepala-kepala sakitnya saya pun pergi tinggal ini. Selama kana yaum bersabti akan musuh pasal yang 10. Hari Sabtu, hari yang ditunggu-tunggu. Al-Faraj datang ke pasar hari Sabtu, ketemu si pemuda ini. Fakultu ta'amal, fakala fat'araf dan ujrata wa syarta, untuk istakhirillahi ta'ala, istakhirillahi ta'ala. Saya temui pemuda tersebut, kemudian saya tawarkan lagi masih mau bekerja. Kata pemuda itu, kamu kan sudah tahu berapa upah yang saya inginkan dan apa syaratnya. Ternyata upah yang diminta anak muda itu lebih mahal dibandingkan upah minimum pekerja harian pada waktu itu. Orang biasanya dengan dirham, 34 dirham. Ini kemudian ditanya 1 dirham plus berapa? 1/6 dirham. Ternyata ada maksud. Upah yang dia minta lebih tinggi daripada pekerja-pekerja yang lain, itu ternyata ada maksudnya. Ternyata dalam sehari, dia menghabiskan uang untuk biaya makan dan hidupnya 1/6 dinar. Kalau 1 dirham plus 1/6 bisa digunakan berapa hari? Bisa digunakan berapa hari? 7 hari. Bekerja sehari untuk hidup? Untuk hidup? Masya Allah. Seorang yang bekerja keras, tetapi dia tidak melupakan ibadah. Dia bekerja sehari dalam 1 pekan. Mendapatkan gaji yang cukup untuk 1 pekan itu. Selebihnya dia gunakan untuk ibadah. Dia gunakan untuk belajar ilmu agama. Luar biasa. Untuk masa seperti ini sulit dicari. Kalau bisa lembur. Sudah dapat gaji tinggi daripada nganggur. Jadi bagus kita kerja lembur. Pak, bos, nanti malam gue bosan. Daripada gue gak ada kerjaan, gue gak tambah. Ya udah kerjaan lo ini. Padahal gajinya udah tinggi. Masih juga minta uang lembur. Kapan ibadah? Kapan belajar ilmu agama? Maka luar biasa ketika dia mengajukan syarat, saya mau bekerja. Tapi dia profesional. Dia minta gaji yang tinggi, tetapi hasil pekerjaannya memuaskan. Bekerja, dan bikin-bikin istirahat. Kalau bukan zaman sekarang, kerja dari jam 8 sampai jam 4, 1 jam habis digunakan pemabur, total ya, dia mengelati. 1 jam untuk YouTube sambil minum es dan rokok. Nanti 1 jam kemudian digunakan untuk tidur siang, alas-alasan malam-alasan. Ini para pekerja juga. Uang yang dia dapatkan bukan untuk infak dan sedekah, malah dia gunakan untuk menyumbang asap rokok. Begitu para pekerja kan. Sehari mungkin gajinya 25.000, uang rokoknya 5.000. Akhirnya ibu muda itu kembali bekerja. Fakoh maka amilah ala na'mil ladikana amil. Kemudian anak muda itu pun ikut Al-Faraj rahimahullah ke rumahnya mengerjakan apa yang telah ditunjukkan. Sampai akhir pekan menjelang malam dia pun mendapatkan upah. Kata Al-Faraj, seorang ahli ibadah ingin memuliakan dan membahagiakan orang lain. Zidduhu sa'adahan yakhudat ziyadah. Saya berikan tambahan upah. Saking senangnya. Kita kan seperti itu juga. Kalau melihat tukang pegawai kita, Masya Allah. Kita pun nantinya seperti itu kalau menjadi seorang pegawai. Seorang karyawan. Kalau kita bekerja dengan baik, itu bos. Big bossnya. Luar biasa pekerja dari karyawan kasih bonus, kasih fasilitas ini, uang ini, uang itu, wah banyak. Bahkan kalau bisa sekarang kita memilih pekerjaan yang ada itu-itunya, yang ada bonusnya, bonus harian, bonus mingguan, bonus bulanan, bonus tahunan. Kerja aja di bagian pulsa banyak bonusnya. Akan naik 10.000. Tapi ngobrol dalam menit itu banyak. Nah, kata Al-Faraj rahimahullah, selesai pekerjaan hari itu, saya berikan upah kepadanya, plus bonus tambahan. Diterima? Tidak. Ada kan orang seperti ini ternyata di dunia ini, seperti yang Facebook yang dalam muka bimak tadi. Cerita ini kita sampaikan untuk menggambarkan kepada kita, oh ternyata ada orang seperti ini di dunia. Tidak wajib untuk ikut seperti dia. Kita menceritakan kisah ini bukan untuk mengajak ayo ikut seperti dia saja, bukan. Target kita siang ini dari kisah yang kita sampaikan hanya satu, sebatas pernah mendengar ada manusia seperti ini. Cukup. Target kedua, ketiga, keempat monggo silakan sendiri. Itu bukan target saya. Target saya hanya untuk menceritakan ada manusia seperti ini. Dikasih tambahan upah, dia menolak. Fa'anhaqtu alaihi tabajara wa tarakani wa mawa. Fa'anhaqtu. Saya paksa dia, udah terima aja di tambahannya, terima. Enggak, dia terima, enggak. Akhirnya dia mantau. Akhirnya dia jengkel, pergi, diam, meninggalkan saya. Dan tidak mengambil upah itu sedikit pun, bukan bonusnya. Satu upahnya di sudah jadi ini. Luar biasa seperti ini. Jadinya nggak ada seperti ini. Berani kalau muka? Berani kalau muka? Tidak berani. Kecuali kalau saran-saran dari Anda yang bisa melakukannya. Baru saya percaya. Ah ini bonusnya, enggak bonusnya. Padahal halal ini. Halal. Namun seperti yang saya sebutkan di depan tadi untuk menunjukkan bahwa ada manusia-manusia yang memandang dunia itu bukan tujuan dia. Dikasih bonus, bonusnya nggak diterima, upah yang seharusnya diambil pun tidak diterima. Faham mengidari kafat tabatuhu wadaraituhu hatta akhada ujratahu faham. Akhirnya saya menyesal, kemudian apa namanya? Ada mengganjal di dalam hati, saya kejar dia, saya rayu-rayu dia, sampai akhirnya si pemuda itu pun mau mengambil upahnya saja, dan bonus tetap tidak. Kalau sekarang kan karyawan malah demo, iya kan? Sekarang mau demo bonus, naikkan pajaknya, wah, masya Allah, bukannya perusahaan untung malah rugi karena hari itu tidak ada aktivitas produksi karyawannya demo. Yang tidak ikut-ikutan demo nanti dibusuri teman-temannya, kamu besok harus demo. Kalau enggak kamu enggak usah kerja. Ya demo enggak apa-apa, tapi jangan kerja, kamu mikir aja. Awas kalau kawan kita dia tahu. Ada semacam intimidasi sama pemerintah enggak ikut-ikutan demo. Ini dikasih bonus enggak tahu. Falah kana ba'da muddatin ittadna ayyuha ilayhi fa qawaitu fi yawmi sabri kana musafirku. Beberapa saat kemudian kami kembali memerlukan seorang pekerja. Karena sudah tahu pemuda itu biasanya cari kerjaan apa? Di Sabtu. Tunggu-tunggu pas hari Sabtu Al-Qalat datang ke pasar di dari enggak ketemu. Enggak ada pemuda itu. Cari fasa'adu an faqilani huwa alilun. Akhirnya saya tanya kepada orang-orang yang berhukum saat itu, ternyata jawabannya dia sedang sakit. Anak muda itu sedang sakit. Wa qala liman kana yukbiru amrahu innama kana ila suhi bin sattin ila sattin ya'malu bi dirham wa dhanikin yataqawwatu kulla yawmin dha'afan wa qad malik. Nah, teman-temannya cerita. Anak muda itu datang ke pasar. Dia dari Sabtu. Dia bekerja dengan upah 1 dirham plus 1/6-nya. Karena untuk dia sehari dia menghabiskan 1/6 dirham. Pas. Dan sekarang dia dari Sabtu. Kalau kita kan sakit, masih punya tabungan. Sakit, masih punya peluang dia. Nggak anak muda ini. Kalau Tuhan menghidupi, karena terdorong oleh sikap kasih belas. Kemudian saya tanyakan kepada teman-temannya rumahnya di mana. Fa'ataitu huwa wa fi baiti 'ajuzin. Kemudian saya cari rumahnya, ternyata dia tinggal serumah dengan seorang nenek tua. Ngekos. Bukan neneknya. Bukan keluarganya. Tapi rumah itu cukup besar. Yang tinggal dengan cuma seorang perempuan tua. Tinggal di sini. Kalau sekarang dari kos-kosan kalau bisa dikasih yang kosnya. Kalau bisa yang punya kos juga anaknya cewek cakep. Kalau bisa kan begitu. Tapi anak muda ini pilih rumah kos yang punya bah-bah tua. Karena bisa menjadi ibunya, bisa menjadi neneknya, bisa memberikan pengarahan, bisa menasihati, bisa mengingatkan. فقلت لها هذا الشاب روز جاره فقالت هو عليم مذعنا. Kemudian saya tanya kepada Mbak Mertua itu, Mbak, anak muda yang biasa kerja bangunan itu sekarang di mana? Kata si Mbaknya, oh dia sakit sejak beberapa hari yang lalu. فدخلت عليه فوجدته لما به وتحت رأسه لبنة فسلمت عليه. Akhirnya saya masuk ke rumah, ke kamarnya, ternyata dia memang sedang terbaring, bantalnya adalah batu bata. Bantalnya batu, bukan bantal panjang, bantal cinta yang kainnya gambarnya Manchester United, Chelsea atau Barcelona sudah, atau gambarnya SpongeBob. Bukan, ini bantalnya atau tiba-tiba luar biasa. Wassalam Bu Ali, aku pun ucapkan salam untuknya. Salam Muhammad. Wa kultulah ke hajatun Allah. In qabilka kultu. Kemudian orang itu bertanya di dunia ini, ada keperluan dari dunia? Ada keperluan. Saya pun tidak keperluan. Kalau kamu berkenan, saya akan sampaikan. Kalau tidak, saya tidak akan sampaikan. Insya Allah. Kemudian akhirnya, dia terlebih dahulu yang menyampaikan keperluan. Saya butuh bantuan. Kata si pemuda itu. Saya jawab, saya terima permohonan itu, insya Allah. Karena sudah sayang ya, sayang terkait dengan pribadi si pemuda yang baik hati itu. Tipe pekerja yang keras, etos kerja yang tinggi, betul-betul konsen di dalam bekerja. Kata si pemuda itu, إِذَا أَعْلِبُّ فَبِيْ هَذَا الْمُرَّةِ وَرْفِنْ جُبَّةِ هَذِهِ السُّرْءِ Wahabul Mizan wakaf sini di. Pemuda itu malah berpesan begini. Nanti kalau saya meninggal, bukannya malah tolong bawa saya ke rumah sakit, carikan jaminan kesehatan saya, carikan jaminan kesehatan masuknya kalau bisa gratis. Padahal dia mampu. Kan banyak orang seperti itu mampu kaya raya, tapi kalau bisa dapat gratis. Akhirnya jasa untuk orang miskin berkurang diambil orang-orang yang kaya. Pemuda itu berpesan, kalau saya meninggal nanti tolong jual alat-alat kerjaku ini. Cuci pakaianku, cuci juga sarungku. Lalu kafani aku dengan pakaian dan sarungku. Cuci pakaian dan sarung itulah sebagai kain kafan. Boleh. Kain kafanku tidak mesti cuci, tidak mesti apa kain memanjang gitu. Apa yang ada? Memang yang terbaik kain cuci seperti yang kita tahu di selama ini. Tetapi boleh-boleh saja kalau dikasih kain kapan warna hijau, lain-lain. Hukumnya boleh. Kain kapan pakai batik, tulisnya The Spirit of Java, Solo. Kalau misalnya boleh, jawabannya boleh. Tapi mana yang terbaik? Yang berwarna hijau. Kata si pemuda itu, kalau saya meninggal, tolong buat alat-alat kerjaku ini untuk biaya pemakaman maksudnya. Wah ini, maksud dari sini. Wa afiq jaibal jubbah fa'inna fiha khatan fakutu. Setelah selesai, semua itu, nanti tolong buka. Ada kantong rahasia di jubah ini. Di pakaianku ada kantong rahasia. Buka, di dalam kantong itu ada sebuah cincin. Ambil cincin itu, kemudian coba engkau cari berita kapan Khalifah Harun al-Rashid, Khalifah terkenal di zaman Abbasiyah, seorang pemimpin yang sangat-sangat adil, satu hari satu tahun berperang, satu tahun berhaji, tidak ada satupun keboliman terjadi di sana. Harun al-Rashid, beliau berhasil menaklukkan satu benteng utama milik Romawi hanya karena mendengar seorang wanita muslimah tiga bulan ditawar gitu aja. Laporan ke Khalifah, ya Khalifah aku ini dicawar sama orang kafir, dia lagi digodain. Harun al-Rashid marah. Hari itu juga menggerakkan pasukan benteng musuh dikuasai. Cuma karena orang ini bukan, belum sampai orang Islam terbunuh loh ini. Belum sampai satu jengkal tanah menikmati Islam itu. Bukan, cuma ditawar. Marah. Harun al-Rashid. rahimallahu ta'ala. Seorang, makanya digelari dengan Ar-Rasyid, orang yang mendapatkan petunjuk. Di zaman Harun Ar-Rasyid, itu ilmu tersebar luas, para ulama itu betul mendapatkan rahasia. Maka pas itu muda itu, bukan kantong rahasia di pakaianku, di situ ada cincin, cari informasi kapan Harun Ar-Rasyid lewat di tempat ini. Kemudian, kalau Harun Ar-Rasyid khalifah itu lewat dalam rombongannya, berdiri di depannya. Tahan perjalanannya. Allah, tahan. Biarkan dia bisa melihatmu. Fakalimu wa alihil haq. Fa'inna musayadru bika fasalim ilayhil haq. Walayun hana illa ba'da dasmi. Kamu berdiri, karena pemuda itu, kamu berdiri di tempat yang bisa lihat Abu Hafsir. Teriak, sambil menunjukkan cincin itu. Pasti kamu akan dipanggil. Serahkan cincin itu kepada Abu Hafsir. Tetapi kata si pemuda itu, syaratnya, jangan kamu lakukan semua ini, kecuali setelah saya selesai di mata saya. Ya. Apa namanya? Sangat-sangat mengharukan sekali teman-teman. Pesan-pesan kematian. Kulunah. Kata Al-Horat, ya, akan saya kerjakan kepadanya. Salam Al-Hajar Fa'alku Ma'atawani. Ternyata anak muda itu betul-betul meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu pun saya mengerjakan apa yang telah dia pesankan. Sumada wabdul yawman laliyah syabuhihim rasyid fajalat sunaru ala tarif. Falamma marana laituhu ya amra muslimin laka indi wa li'atuh. Walau wahdu bin khatam. Kalau saya dimakamkan, mati acara ini. Ditunggu-tunggu, kapan saatnya Harun Ar-Rasyid itu keliling negeri. Biasanya beliau keliling negeri dalam rombongannya. Dapat informasi, hari itu Harun Ar-Rasyid akan lewat di kampungnya. Maka Al-Faras duduk di pinggir jalan. Ketika lewat, Al-Faras teriak, ya Amirul Mukminin, Amirul Mukminin, ada titipan buatmu. Sekarang saya bawa. Lalu cincin itu diperlihatkan ini, wahai Harun Ar-Rasyid. Akhirnya Harun Ar-Rasyid kemudian memerintahkan para pengawalnya untuk membawa saya. Kemudian ditangkap Al-Faras. Wahumilku hatta dakhala bidadari. Setelah saya ditangkap, sakit kembali tangkap. Dibawa sampai masuk ke istana, sampai masuk istana, ternyata Harun Ar-Rasyid memerintahkan semua orang yang ada tadi itu pergi. Yang tertinggal hanya Harun Ar-Rasyid dan Al-Faraj Al-Azim. Tinggal berdua. Kemudian Harun Ar-Rasyid, pemimpin tertinggi umat Islam itu bertanya, "Mana tapi siapa?" Saya jawab, "Abdullah bin Al-Faraj." Fatal hadal khatam min aina lak? Harun Ar-Rasyid kemudian mencetak dengan pertanyaan, "Dari mana kamu dapat cincin seperti ini?" Fahadzatuhu kisah asyar. Faja'ala yamki hafati. Saya ceritakan kisah si pemuda itu dari awal hingga akhir kepada Harun Ar-Rasyid. Ternyata Harun Ar-Rasyid pun menangis. Rahimahullah. Menangis dengan suara yang menyayat-nyayat hati. Kata Al-Faras Al-Hamid sampai-sampai saya kasihan. Lihat Harun Ar-Rasyid kok menangisnya. Salam anaka ilaiya kultiya amirul mu'minin fadu wa mu'minin. Setelah agak tenang, Harun Ar-Rasyid, tangisannya sudah mulai berkurang. Saya pun bertanya kepada dia, wahai Amirul Mukminin, anak muda itu siapa? Qala ibni. Kata Harun Ar-Rasyid, itu putra. Putra seorang khalifah. Bukan cuma putra presiden. Presiden kekuatannya berapa sih? Negara terbesar sekarang di dunia mana? Negara terbesar di dunia mana? Negara terbesar yang terluas wilayahnya mana? Kok nggak sepakat nih? Ada yang jawab Karanganyar, Sidoarjo. Negara yang terluas mana, Mas? China, A, China, B, Amerika, C, Rusia, D, Indonesia, E, semua jawaban di atas benar. Negara terluas kan di mana? Hah? Rusia? dibandingkan kekuatan umat Islam yang kali itu dibagian Allah Rasul, Rusia belum ada apa-apanya. Rusia itu masih seperberapa kekuatan umat Islam. Ini anaknya pemimpin tertinggi. Maka Harun Ar-Rasyid menangis. Itu anaknya. Anak muda itu adalah anaknya. Sakit hati Abdullah Al-Faraj. Anaknya Khalifah sendiri. Kultu kaita sara ila hadihil hal. Kemudian saya pun bertanya, kok bisa terjadi seperti ini oleh Khalifah? Kesempatan yang ngobrol sama pemimpin. Biasanya kan kalau ketemu sama pemimpin, penduduk-penduduk, ini kesempatan yang kedua. Kok bisa seperti ini oleh Khalifah? Kalau Harun Ar-Rasyid berkata, wurdani qabla'an ubtala bil khilafah. Anak itu lahir sebelum saya menjadi khalifah. Dan kekuasaan ini pun sebagai seorang khalifah bagi saya adalah visi yang besar. Fanasya'a musuhan hasanan wa ta'allama al-Qur'ana wal 'ilm. Anakku itu tumbuh dengan pendidikan yang baik. Dia pelajari Al-Qur'an, dia kuasai ilmu-ilmu agama. Seorang pemuda yang beriman, seorang pemuda yang hafal Qur'an, seorang pemuda yang alim, punya ilmu luas. Falazza wulidtum khilafata farahani wa lam yanal min dunyaya syai'. Tetapi ketika saya diangkat menjadi seorang khalifah, dia pergi meninggalkan saya. Dan dia tidak mau mengambil dan menerima sedikit pun harta benda dunia yang saya punya. Tidak yang sama anak sekarang. Anaknya kepala desa, soalnya bukan main. Anak kepala desa, yang mungkin 5 tahun sudah jadi kepala desa, soalnya bukan main. Anaknya Pak RT, anaknya wali kota. Enggak heran, anaknya menteri, anaknya ini. Subhanallah. Ternyata di atas permukaan bumi ini pernah hidup seorang pemuda yang bertolak belakang sikapnya dengan sikap anak-anak Boswis dan luar. Anak-anak raja, anak-anak sultan yang berebut kekuasaan, yang berebut pangkat, cari popularitas, mentang-mentang gue ini anak gubernur DKI. Gue ini anak gubernur DKI, gak pas lo. Sombongnya tidak main. Kata Harun Ar-Rasyid, dia tinggal bertanya. Dia tidak suka ayah menjadi seorang pemimpin, khalifah. Fajabat ila ummihi hadzal khata. Akhirnya saya berpesan melalui ibunya. Saya titipkan cincin ini kepada ibunya. Dan cincin ini terbuat dari mutiara, dari permata yakut. Wa yusawi ma'an kata. Nilainya tidak bisa diketahui saking mahalnya cincin ini. Permata diamond, diamond, tapi diamond jenisnya yakut. Jadi bisa aku beli solo saya di sini. Oh iya. Sekarang sudah semakin sulit permata-permata yang seperti itu asli. Semakin sulit. Tadabatuhu ilaih. Wa kultulaha tadba'ina hada ilaih. Wa kana barran bidunnihi. Wa tas'alihi an yakuna ma'ahu. Kala'alam an yahtaza ilaih yawman minyakaya. Kemudian saya serahkan cincin ini kepada ibunya. Dan saya berpesan kepada ibunya, apalagi kau berikan cincin ini kepada anak kita. Dan memang anak itu sangat berbakti kepada ibunya. Minta kepada dia, anak itu, agar kemanapun dia pergi membawa cincin ini. Barangkali suatu saat dia perlu. Ya, kalau kita lumayan, terus kita akan dapat cincin seperti ini. Beli pulau, buat sirkuit, tiap hari balapan F1 sendiri. Pasti mangan. Iya kan? Pagi bibing, lihat apa permuka dasar laut, naik ke atas, sama dia dan minggu, uang lumayan, bodyguard, dan begini. Punya kapal mewah sendiri. Tapi ternyata selama yang meninggal pun, cincin itu cuma disimpan. Gak pernah dipakai. Kalau bukan karena permintaan dan pesan ibunya, cincin itu sudah dibuang. Ada yang mau ngambil? Kalau bukan karena pesan dan permintaan ibunya nggak akan dibawa, tapi karena dia adalah anak yang berbakti kepada ibu. Waktu dia umur empat anak bilang kabar, ketika ibunya meninggal, saya tidak lagi mendengar cerita tentang ibu, karena betul-betul dia lari. yang mengetahui keberadaannya hanya ibunya seorang ini. Bapaknya Harun Ar-Rasyid pun tidak diberitahu. Tidak boleh kasih tahu bapak, Bu. Biarkan saya hidup seperti ini. Luar biasa, seorang pangeran, putra mahkota, anak raja. Hidupnya malah di pasar menjadi seorang pekerja kasar. Tetapi dia di sini menemukan kepuasan tersendiri, kebahagiaan, melebihi kebahagiaan orang-orang yang hidup dalam lingkungan istana. Mereka yang hidup dalam lingkungan istana, dalam protokol kenegaraan, terik, ke sana harus dikawal, tidak bebas. Dipikirnya enak dan nikmat kalau sudah duduk di kursi kekuasaan, padahal tidak. Hidupnya malah sempit, takutkan. Sampai ibunya meninggal, saya tidak tahu kemana keberadaannya, entah berada. Illa ma'akbar dan ibadihan. Sampai engkau sendirilah yang datang kemarin, dan ceritakannya kepada ibu. Kemudian Harun Ar-Rasyid berpesan kepadaku, idza kana al-laylu fakhruj ma'i ila qabri. Nanti kalau sudah malam datang, tiba, tolong temani saya ke kuburnya. Falamma kana al-laylu kharaja wahdahu ma'i yamshi. Malam pun tiba, Harun Ar-Rasyid keluar sambil menyamar sebagai warga biasa. Kalau keluar dalam pakaian kenegaraannya, berapa ratus pengawal yang harus keluar pelan-pelan, diam-diam, pakai baju biasa, bertemu dengan Al-Faraj Al-Abid tadi, di tempat yang telah dijanjikan, yang telah disepakati. Kemudian mereka berdua berjalan sampai tiba di kubur anaknya. Fajalah sahilaini sabaka muka asyari. Harun Ar-Rasyid menangis. Sudah dijadi. Salah al-Fala'a al-Fajir hukum. Sampai ketika Fajir pun telah terbit, kami pergi meninggalkan kubur ini. Kemudian Harun Ar-Rasyid berpesan kepadaku, tu'ahidu ibn ayyam hatta azura qabla. Kalau sekali-kali kamu datang ke sini, ke istana untuk menemani saya, mengunjungi kuburmu. Fakuntu ata'ahaduhu billayl, fayahruju hatta yazura qabla. Tunggu yakin. Maka kadang-kadang saya datang ke istana, di tempat yang telah ditentukan, disepakati untuk menemani Khalif Harun Ar-Rasyid ziarah ke kubur anak ini. Dan oleh Harun Ar-Rasyid, maka Abdullah bin Faraj Al-Habib ini, tanggungan kehidupannya dan keluarganya itu diserahkan kepada Raja Abdi. Diubah terus atas jasa-jasa Abdullah bin Faraj yang telah merawat dan telah memakamkan anak seorang Habib. Maka itu adalah nafas yang dimuliakan dan berhubungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Abdullah bin Faraj, walam a'lam annahu bin Rasyid, hatta akhbara al-Rasyid annahu ibnu. Saya tidak pernah menyangka kalau si pemuda yang warna kulitnya kepucat-pucatan itu menjadi seorang pekerja kasar yang tiap hari diperintah dan disuruh sana dan kemari, yang diubah oleh dia ternyata adalah anak seorang khalifah, seorang pangeran yang mulia. Rahimahullahu. Nama pemuda tersebut adalah Ahmad Asyiddin. Ada yang namanya Ahmad? Ada ya? Ahmad, Ahmad. Ada lagi yang Ahmad? Mudah-mudahan ada Ahmad-Ahmad yang lain. Ahmad Putra Harun Ar-Rasyid Rahimahullah. Itu adalah Allah yang diberiakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hanya satu dari sekian banyak kisah tentang manusia-manusia pilihan yang memanjat dunia kekuasaan harta itu bukan di sebelah mata, bahkan tidak memandangnya sama sekali. Maka mudah-mudahan kisah singkat ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita agar menjadi hamba yang tawadhu, hamba yang rendah hati, yang tidak ingin apa namanya disebut-sebut namanya, tampil terkenal, populer, bahkan dengan sengaja berbuat dan bertindak agar perbuatan serta tindakannya dicatat lalu dicintakan oleh banyak orang, melakukan amalan karena riya dan sunnah. Tidak pernah terucap dari lisan kita, aku ini anak Pak Kai. Ibu saya itu begini, gebah saya begitu, saya keran-keran. Mudah-mudahan kita tidak menjadi yang seperti itu. Tetapi kita berusaha untuk menutupi diri, biarlah orang lain menganggap kita tidak. asalkan kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita tetap menjaga amalan dan keimanan kita, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sebagaimana waktu yang telah diberikan sampai pukul 11.30 kita berkaitan untuk salat zuhur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan kita dan bersyukur beramal. Kemudian sekaligus dalam kesempatan yang hari ini, saya mewakili panitia seluruh SMA ex-Karjilinan Surakarta mengundang antum semua untuk mengikuti kajian Islam untuk pelajar dan mahasiswa yang ke-9 di pesantren kami Ma'ad Darussalam Masjidil Bidaniyah pada tanggal 7 dan 8 Juli. Jadi 2 pekan lagi insyaAllah kami mengundang antum semua dengan tema masa muda, masa penuh inspirasi. Masa muda, masa penuh inspirasi, gratis. Di telah disiapkan penginapan juga, apartemen yang mengedepankan konsep green, hijau dan fresh serta kesegaran. Insyaallah akan dimulai dari Sabtu dan berakhir hari Ahad. Kami mengundang dan nanti saya titip beberapa lembar pamflet. Barangkali bisa dibantu ibaratnya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.